Asmara yang pernah kita jalani, dirimu inginkan itu kembali. Dengan segala janji-janjimu, kau berharap aku harus yakini. Mengapa harus sekarang engkau mengharapkan cinta yang dulu lagi, yang pernah ku berikan padamu? Semuanya, segalanya hanya untukmu. Aku